إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. InsyaAllah kita akan melanjutkan surat Al-Qalam ayat ke-34 sampai 43 insyaAllah pada pertemuan kali ini. Dan pekan depan insyaAllah kita libur. Juga pada hari ini insyaAllah kajian tafsir Al-Isar dan Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karena pekan kemarin itu tidak kita kaji, sehingga hari ini kita kaji. Namun Hisnul Muslim, maka pada hari ini tidak kita kaji. Jadi hanya dua kajian, Tafsir Al-Isar dan Mukhtasar Sahih Al-Bukhari saja. Baik, surat Al-Qalam ayat ke-34 sampai 43. Jadi halaman ke-579. Ini berarti adalah pertemuan ke berapa kita? 8 atau 9? Kesembilan kita oleh Alhamdulillah pada kajian di Masjid Al-Fatah, kajian rutin bulanan hari Ahad. Jadi pada pekan depan kita libur dulu, kemudian setelah itu kita akan masuk lagi insyaAllah. Taib surat Al-Qalam ayat 34 sampai 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله سبحانه وتعالى فرمان إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم sungguh bagi orang-orang yang bertakwa المتقين orang-orang yang bertakwa sungguh bagi mereka itu disediakan جنات النعيم surga yang penuh dengan kenikmatan. Inda rabbihim di sisi Tuhannya, di sisi Rabbnya. Inna berarti takkid, penekanan. Lil muttaqin bagi atau milik orang-orang bertakwa. lam di sini lam istihqaq namanya, yaitu menuturkan atau mengisyaratkan tentang hak milik. Sesungguhnya milik orang-orang muttaqin atau bagi orang-orang muttaqin atau berhak atas orang-orang muttaqin. Ya, dan siapakah muttaqin itu? Orang-orang bertakwa, kita tahu. Dikatakan dalam penjelasan kata orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka. Orang-orang yang takut kepada Allah, beriman, beribadah, dan mentaati Allah serta mentaati Rasulnya, sehingga mereka tidak pernah berbuat kesyirikan dan kefasikan. Itu orang-orang bertakwa. Maksudnya tidak pernah berbuat juga bisa dimaknai, walaupun mereka pernah berbuat, mereka telah bertaubat dari kesyirikan maupun kefasikan. Jadi susah kita selamat dari yang namanya kefasikan. Kita pernah melakukan dosa, ya. Al-Muttaqin. Mereka beriman dan mengesakan Allah, bertauhid, serta mereka tidak terjatuh ke dalam kemusyrikan dan kemaksiatan. Yaitu jika pun mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan, mereka kemudian bertaubat. Bertaubat. Innalil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Rabb itu berarti Malik, Mudabbir, Khalid, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada jannatin na'im. Jannat, surga-surga. Sebenarnya apa sih jannat itu? Asalnya jannat itu apa? Jamak dari apa? Jannah, yang arti taman, kebun, ya kan? Aslinya itu maknanya. Sebagaimana sebagai raudhah misalnya, atau riyad, raudhah. Raudhah itu mufrad, riyad jamak. Raudhah taman. Ya. Yang mana ketika disebut taman, hakikatnya adalah rimbunan pepohonan. Ya, rimbunan pepohonan. Kumpulan pohon-pohon. Itulah surganya dunia. Itulah surganya dunia, bangunan-bangunan pohon. Sebagian orang itu kan memikirkan bahwa saya surganya dunia itu di Jakarta Pusat atau semacamnya, karena banyaknya bangunan dan perekonomian itu mengalir di sana. Sebenarnya itu bukan surganya dunia. Jikapun surga dunia itu ada, maka itu adalah taman-taman, kebun-kebun. Yang mana secara fitrah manusia itu bermaksiat atau tidak, mereka lebih menyukai nature, alam, ya kan? Itu jannah dunia, surga dunia yang bersifat hakikat seperti itu, yaitu dari bahasanya. Namun kadang orang manusia itu memiliki atau menganggap surga dunia itu secara relatif, ya. Kadang ada yang menganggap surga dunia itu perpustakaan, ya kan? Kayak ada yang menganggap juga surga dunia itu gedung-gedung mewah. Ada yang mengatakan surga dunia itu adalah ketika sudah punya istri empat. Nah, itu maksudnya. Ada yang mengatakan surga dunia itu, ya pokoknya banyak versi-versi masing-masing. Tetapi surganya akhirat itu muttafaqun alaihi, jelas-jelas. Itulah bedanya. Kalau misalnya surga dunia itu selain dia tidak abadi, dia juga diperselisihkan oleh para manusia. Versi mereka masing-masing. Ya. Jannatin na'im, surga-surga. Nah, kenapa disebut jannah? Kita sudah pernah menjelaskan. Karena jannah, lafal jim, materi jim, nun, dan nun, itu mengisyaratkan adanya ketertutupan, ya. Adanya ketertutupan. Kalau misalnya janin, disebut janin karena tertutup rahim, ya kan? Kemudian kalau misalnya asyamu junnah, junnah itu adalah perisai, perisai atau tameng itu menutup, kan? Kemudian disebut juga orang majnun. Kenapa disebut majnun? Majnun itu artinya tertutup akalnya, ya kan? Kemudian apa lagi? Jin. Kalau jin saya nggak tahu artinya apa, tapi jin ada artinya, atau jinni, ya. Yaitu artinya ya, yang tertutup maksudnya tidak terlihat oleh manusia pada saat ya, jin. Ya. Makanya jannah, kenapa disebut jannah? Karena bagian atasnya menutupi bawahnya. Maksudnya apa maksudnya? Saking rimbunnya pepohonan itu, saking rimbunnya pepohonan-pepohonan itu sehingga menutupi bawahnya, maka disebutlah jannah. Oleh karena itu tanah gersang itu tidak mungkin disebut jannah, karena tidak ada yang menutupinya dari alam. Ya, gua juga tidak layak disebut jannah, juga tidak ada jannah. Gua jannah itu secara bahasa maknanya adalah rimbunan pepohonan, taman-taman, kebun-kebun itu jannah. Baik, jannatin na'im. Jadi dia pakai jannatin yang sebenarnya posisinya itu adalah posisi mansub, karena dia sebagai isim inna muakhkhar ya. Yang muqaddam dari khabarnya itu lil muttaqin atau 'inda rabbihim. Jannatin na'im, jannat mudhaf. Mudhaf. An-na'im mudhaf ilayhi. An-na'im artinya kenikmatan. Kita bedakan antara nun ain dengan mim, dengan nun qaf dengan mim. Nun ain dengan mim, dengan nun qaf dan mim. Ada yang namanya ni'mah, ada yang namanya niqmah. Kalau Indonesia bacanya sama, nikmat. Nah. Ya kan? Niqmah itu artinya apa? Kesengsaraan. Ni'mat artinya kenikmatan. Jadi lafal ain dengan qaf beda. Ain qaf kaf. Nah, Indonesia pakai pertemahan. Nik pakai kaf. Ya kan? Nikmat. Asli ni'mah. Ada juga niqmah pakai qaf. Beda itu. Niqmah artinya kesengsaraan. Makanya ada ayat wa ma naqamu minhum. Ya, naqam itu membuat sengsara. Di surat apa itu? Al-Buruj bukan? Al-Buruj. Menyiksa, menyengsarakan. Wa ma naqamu minhum. Ya kan? Nah sekarang ada istilah intiqam, artinya dendam, balas dendam, intiqam itu. Muntaqim. Ya, intiqam. Itu dari kata nun, qaf, dan mim. Makanya nun, qaf, dan mim itu lebih ke negatif. Adapun kalau misalnya nun, ain, dan mim itu ke positif. Beda kan? Beda. Nah itulah bedanya Indonesia. Beda bahasa Arab itu satu huruf saja beda, walaupun mirip. Tetapi ternyata maknanya jauh berbalik. Ya. Jauh berbalik. Seperti soleh dengan toleh misalnya. Soleh, baik, bagus, saleh. Toleh, nah ini toleh bebal, bengal, ya kan? Beda. Soleh dengan toleh. Baik, inilah gunanya antum ketika belajar bahasa Arab. Fi jannatin na'im. Ya. Surga di sini diidhofahkan kepada kenikmatan. Ya. Tapi kadangkala di sisi lain atau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan tidak seperti kalimat ini, tetapi inda rabbihim fi jannati wa na'im, atau inna lil muttaqina fi jannati wa na'im, seperti surat At-Tur ya, At-Tur wa At-Tur kitab mastur ya, dan di halaman keduanya itu ada inna lil muttaqina fi, di dalam jannati wa na'im, jannat dan kenikmatan dan na'im. Jadi ini beda, dua hal yang berbeda, jannat dan na'im. Kadang seperti itu ya, bermacam-macam takbir dan uslub dalam Al-Qur'an ya. Dan masing-masing itu tentu ada maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang main-main. Sesungguhnya orang-orang muttaqin ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki atau untuk mereka jannat an-na'im. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat footnote ayat 664, ayat yang berbunyi innalil muttaqina adalah ayat penjelas yang ada karena adanya sebuah pertanyaan. Apabila orang-orang yang berdosa akan dibalas seperti yang telah disebutkan di neraka, maka apakah balasan bagi orang-orang bertakwa? Jadi kan ada pertanyaan, kalau orang yang kafir berdosa itu dibalas di neraka dan sudah disebutkan azabnya, maka apakah balasan bagi orang yang bertakwa? Jawabannya sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Huruf lam di dalam ayat ini untuk memastikan dan juga untuk memberikan hak kepada mereka. Penyandaran kebun-kebun atau surga-surga kepada kenikmatan yaitu jannatin na'im adalah isyarat bahwa di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Ya. Misal the heaven of happiness, misal surga surga kebahagiaan, misal the heaven of happiness. Itu beda dengan the heaven and the happiness, ya kan? Kalau misal kita bilang surga kebahagiaan, itu otomatis ada penekanan bahwasanya di dalam surga tersebut bergelimang kegembiraan kebahagiaan. Ya. Adapun kalau misalnya the heaven and the happiness, surga dan kebahagiaan, seolah itu dua hal yang terpisah, walaupun hakikatnya di dalamnya ada kebahagiaan. Jadi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jannatin na'im, penyandaran atau idhofah atau Inggrisnya annexation. Kenapa disebutkan? Karena untuk mengisbatkan, menetapkan bahwasanya surga itu penuh dengan kenikmatan. Tidak ada sesuatu seperti yang ada di dunia. Maksudnya sesuatu yang mungkin di dunia ini kita anggap buruk, kecuali beberapa hal yang seperti khamar dan lain-lain. Seperti nyamuk, ya, serangga-serangga, hewan kecil, kecoa, lalu melanjutkan kepiting, biu dan semacamnya, kan? Wallahu a'lam, itu enggak tertera dalam ayat dan hadis. Apakah di surga ada kepiting, keranjungan, kemudian tunjang, kemudian dimasak, apa? Hewan-hewan kecil atau sesuatu yang akan mengganggu seperti duri di jalanan, enggak ada. Ya. Kemudian juga kotoran-kotoran di sana enggak ada. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita yang ikhwan dapat bidadari dari surga, ya. Itu bidadari gak terbatas tempat saja, ya kan? Alhamdulillah. Itu bidadari-bidadari tersebut, ya, ketika mereka meminumkan kelihatan airnya saking halusnya, ya. Juga tidak ada yang namanya bidadari pakai ingus, kupil, conge dan semacam, gak ada di surga, gak ada. Kemudian buang air besar, buang air kecil, istinja, istijmar, itu gak ada hukumnya dalam surga. Jadi semua yang ada di surga itu tahir, mutahir, semua. Semua suci dan indah. Enggak ada sedikit pun kecacatan, ya. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk hal seperti inilah, maka hendaklah kita itu termotivasi untuk terus saling berlomba. Ya tanafasil mutanafisun. Berlomba benar-benar. Kenapa? Kenapa ya nafas? Karena orang yang berlomba itu saling mengadu nafas sebenarnya. Ayo. Ya, apabila kapal ya nafas yang putar nafas. Kenapa kita berlomba-lomba? Nah, penyebutan ini kenikmatan di surga, janji dari Allah itu namanya wa'dun, ya kan? Sudah pernah kita bahas antara wa'dun dan wa'id. Wa'dun itu janji Allah yang baik, ya. Dan tidak akan dikhianati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dipenuhi janji dari Allah. Nah, kita layak untuk saling berlomba dalam hal ini. Kalau misal melihat, sudah pernah kita bahas, melihat temannya lebih pintar dari kita, maka kita mungkin bisa lebih mengungguli dia dari segi zikir, misal, atau dari segi sholat sunnah, misal, atau dari segi puasa Daud atau puasa Senin Kamis, atau dari segi sedekah, zakat, sedekah infak dan lain-lain, banyak hal. Maka marilah kita berlomba-lomba, jangan mau ketinggalan, ya. Kalau misalnya temannya ada kelebihan, kita pasti punya kelebihan lain. Maka dari kelebihan kita itulah insya Allah kita bisa membalap teman-teman, ya. Harus seperti itu. Karena memang fal yatanafasil mutanafisun, ya. Fal fa, ya kan, maka lam di sini namanya lamul amr, ya kan? La melamar dalam usul fikih. Fal. Fal yatanafasin kan? La melamar. Makanya kalau misalnya enggak ada umumah lagi, fal yaqul khairan aw yasmut kan? Fal yaqul lam di sini walaupun mati tapi dia sebut la melamar. Sehingga disebut perintah. Maka hendaklah berkata baik atau diam, kan? Maka hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba terus. Ya. Kemudian ayat ini turun, yaitu innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ayat ini turun sebagai bantahan untuk orang-orang musyrik yang mengklaim dan merasa bangga bahwa di hari kiamat kelak, ketika umat manusia dibangkitkan, mereka akan menerima pahala yang lebih baik daripada pahala yang telah diterima oleh orang-orang yang beriman. Itu ada di ketika saat ayat ini belum turun, orang-orang kafir, terutama pemuka Quraisy, ya, orang-orang kuat dari kalangan Quraisy, mereka mengira dengan kekayaan mereka yang bergelimang, ya, dari dunia, dan mereka juga melihat betapa orang-orang Islam pada masa mereka itu miskin-miskin, kere-kere, ya. Nah, ketika melihat keadaan yang seperti ini, orang-orang kafir Quraisy itu merasa bangga dengan dunia mereka. Dan ketika mereka mendengar ayat teguran dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW berupa ancaman-ancaman di akhirat terhadap orang-orang kafir, dan juga mendengar apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang beriman dari ayat Al-Quran, mereka berkata, kalau misalnya benar, kami itu nanti akan bernasib seperti itu, ya. Kalau misalnya benar, ya, misalnya benar, atau misalnya benar orang-orang mukmin itu, mereka akan mendapatkan nasib dan juga janji seperti itu, pasti tetap aja keadaan kita dan keadaan mereka itu beda, kata orang-orang kafir. Tetap aja kita itu akan masuk surga, kemudian dienakin dan semacamnya. Itu anggapan mereka. Kenapa? Mereka melihat realitas duniawi semata. Karena realitas dunianya mereka itu lebih unggul daripada orang-orang muslim ketika itu. Ya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, dan orang-orang bertakwalah yang akan mendapatkan surga, kalian tidak. Kalian enggak bakal dapat. Itu bantahan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya kalau kemudian kita sekarang dalam keadaan yang sebenarnya na'udzubillah, ya kan? Secara ekonomi kita tuh dijajah, secara government juga termasuk, secara sosial juga sebenarnya termasuk, bahkan secara individual psikologis banyak dari kaum muslimin sudah terjajah. Nah, itu kemerosotan seperti ini jangan membuat kita enggak percaya diri dengan keislaman kita, dengan identitas kita. Tetap kita mengejar untuk menjadi orang bertakwa, karena janjinya jannatin na'im. Tetap seperti itu, kita perbanyak amalan dari ini, dan juga terus berdakwah. No matter what, kawan. Mau apa kata orang, yang penting kita, yang penting memberikan efek dan bekas dan akar pada makhluk Allah yang bernama manusia ataupun jin. Harus seperti itu. Benar-benar harus ulul himmah, azamnya tinggi. Tidak hanya mempunyai azam yang sederhana, ya. Karena besar atau kecilnya seseorang itu dimulai dari kadar azamnya, ya, ya. Kalau azamnya tinggi, insya Allah ta'ala kelak akan menjadi orang yang tinggi posisinya. Azam kita tentu di surga, ya. Alhamdulillah, tujuan kita itu. Tetapi kan untuk mencapainya perlu tariqah, cara yang banyak, ya. Dan juga perlu dan lebih. Jadi terus kita harus tetap dengan identitas kita sebagai muslim. Tetapi kan sekarang yang namanya muslim, istilah muslim ya, itu tidak seperti keumuman muslim di zaman salaf. Sekarang seseorang disebut muslim itu tetap aja yang enggak sholat. Dan keumuman kaum muslimin Indonesia ini sejujurnya sholatnya itu bobrok sekali ya. Kalau mau jujur, bahkan yang sholat saja enggak mesti benar sholatnya. Nah ini kan menunjukkan masya Allah, tapi tidak boleh kita berputus asa akan rahmat Allah. Nah, muslim di zaman sekarang dengan muslim di zaman salaf tentu keumumannya beda. Bahkan muslim di zaman sekarang dengan muslim di era 80-70 tentu beda kondisinya. Barometer keislaman sekarang itu cukup hadir tahlilan saja sudah menjadi muslim mungkin, selesai. Walaupun gak pernah sholat jamaah, masya Allah ya. Dipanggil azan, hayya ala sholat, lebih suka dipanggil undangan hayya ala tahlil. Tapi padahal hayya ala sholat, hayya ala falah. Dan hayya ala sholat, hayya ala falah itu syariat dari Allah. Teks syariat dari Allah. Sedangkan hayya ala tahlil gak ada. Itu teks dari manusia aja. Dan yang dicari bukanlah ibadahnya. Nah, barometer muslim sekarang kalau umumnya seperti itu ya, miniaturnya seperti itu. Nah sekarang apakah kita mau mencukupkan yang penting saya muslim? Dan yang penting saya muslimnya itu adalah muslim seperti muslim sekarang. Gak benar itu. Kita harus muslim sebagaimana yang sudah Rasulullah SAW isyaratkan, khairul quruni qarni summa alladzina yarunahum summa alladzina yarunahum. Sebaik-baik orang, apa orang itu? Generasi ya. Orang itu kan banyak maknanya. Maknanya tiga. Ya kan? Imma maknanya tanduk, horn, ya horn dari corn. Ya. Anda enggak tahu popcorn itu dari corn itu bahasa. Nah, tanduk imma maknanya century, abad bisa. Imma maknanya generation. Baik, sebaik-baik generasi itu generasiku, generasi Nabi Muhammad dan sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Makanya sangat vital sebenarnya bagi kita ya untuk membiasakan diri membaca hadis milik Nabi. Minimal membaca. Enggak usah jauh-jauh sebenarnya, enggak usah jauh-jauh sebenarnya. Kalau misalnya masih awam, minimal membaca hadis Nabi. Ya. Kalau memang belum mampu membaca sirah lebih detail. Misalnya membeli kitab, kita punya masjid ya. Nah, kita misalnya punya Sahih Bukhari ya. Atau di Android sebenarnya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Atau beli bukunya lebih baik supaya bisa menggarisbawahi mana yang vital atau penting. Ya. Baca ya. Ketika kita membaca, coba bayangkan, yang namanya kajian sirah Nabi itu tidak harus formal dengan label sirah nabawiyah. Tetapi setiap antum mengkaji hadis, maka antum sedang mengkaji sirah Nabi sebenarnya. Iya. Otomatis, ya kan? Ketika antum mengkaji hadis, terutama cerita-cerita dalam hadis, antum sebenarnya sedang mengkaji sirah Nabi. Karena itu perkataan Nabi SAW. Ya kan? Nah, coba misalnya biasakan diri membaca hadis Nabi. Riyadhus Shalihin misalnya. Baca aja. Ya. Kemudian kalau mungkin mau lebih membaca sirah sahabat atau sirah tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para perawi hadis. Ya, itu semua ada kepentingannya. Jangan kira para ulama mereka itu telah mencetak atau telah menulis kitab-kitab tarjumah rijal. Itu dalam ilmu hadis dan dalam ilmu rijal berkaitan erat dengan ilmu arjal al-jarh wa ta'dil. Jangan antum kira jarh wa ta'dil itu hanya berkisar dia thiqah, dia shuduq, dia kadzdzab, dia muttaham bil kadzib, dia munkar, dia ini. Tapi yang namanya orang atau alim menjarah atau menta'dil itu harus ada pengetahuan tentang orang yang dijar atau ditakdir. Ya, Imam Ahmad misalnya mentakdir seorang ulama atasnya, itu harus tahu sirahnya. Enggak cuma sembarangan dengar, oh kata fulan. Enggak. Jadi para ulama ahli hadis, mereka adalah ahli tarikh. Oleh karena itu, di zaman Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, dan sebelumnya Imam Malik, tarikh itu adalah tarojuh, yaitu biografi. Itu tarikh. Makanya Imam Al-Bukhari punya kitab, tiga kitab namanya At-Tarikh As-Saghir, ya. Kemudian juga punya At-Tarikh Al-Kabir. Itu semua kitab-kitab tersebut hanya berbicara tentang tarajum rijal hadis. Bayangkan, yaitu biodata biografi para perawi hadis. Misalnya siapa gurunya, Abdullah bin Yusuf. Beliau begini, perawakan dari begini, apa tentang beliau sedikit begini. Itu disebut tarikh bagi ahli hadis pada saat itu. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah punya kitab namanya Tarikh Baghdad. Panjang besar, itu isinya adalah biografi, ya, tentang orang-orang di Baghdad dari alimnya atau bahkan dari tukangnya. Yang penting kalau misalnya dia nama tersebut dikenal orang, disebut di dalam kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Al-Baghdad. Ya. Juga Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimash Damaskus. Bahkan orang-orang yang rihlah ke daerah Baghdad itu disebutkan dalam kitab Tarikh Baghdad, Tarikh Al-Baghdad. Disebutkan beliau pulang telah pernah mengunjungi daerah ini untuk begini. Itu dicatat sama Nabi. Itu disebut tarikh. Kita sayang mana sebenarnya ini? Kenapa kita berbicara ini? Maaf, ini jauh dari ini ya. Kita sampai mana? Sampai kalimat mana? Oke, ini kok kita lanjut nanti habis waktunya nanti. Ya, masalah mana sekarang kita? Jangan tunai. Maaf, ini agak menjauh ya. Kejadian ini dikiaskan dengan mereka di dunia. Baik itu orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka menganggap bahwasanya mereka itu akan dimasukkan ke surga. Dan itulah yang dianggap oleh banyak dari orang-orang kafir, ya, keyakinannya. Itu normal, karena itulah harapan manusia. Bahkan orang-orang Yahudi pun berkata begini, waqalu la tamassana nar illa ayyama ma'lum. Mereka berkata, orang-orang Yahudi berkata dengan sombongnya, alah, gak bakal kita masuk surga, ya. Gak bakal kita masuk neraka. Kalau misalnya kita masuk neraka pun paling cuma berapa hari dengan sombongnya gitu kan. Itu orang-orang Yahudi. Ya. Maka Allah bantah. Jadi orang Yahudi itu enggak ada apa-apanya, orang Nasrani enggak ada apa-apanya. Kan mereka kan bilang la yadkhulul jannata illa man kana huda au nasara. Ya kan? Enggak bakal masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Itu semua tuh klaim. Klaim yang palsu yang pasti akan terbantahkan karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin 'aliyah. Dan itu bantahan yang cukup sebenarnya. Al muttaqin. Ya. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membantah mereka ini, Allah meneruskan bantahan itu dengan menuturkan dalil logika. Afana ja'al muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim, artinya muslim itu berserah diri kepada Allah dan taat, itu seperti mujrimin, orang-orang jahat? Ini dalil ini, ayat 35 ini dari surat Al-Qalam ini sebenarnya bisa untuk membantah banyak hal, ya. Membantah banyak hal, di antaranya membantah orang-orang yang mengingkari azab kubur atau mengingkari akhirat, bahkan ateis. Bantah mereka, apa mungkin, ya, orang yang di dunianya itu jahat itu disamakan dengan orang yang di dunia udah capek-capek berbuat baik, kan nggak fair, nggak adil. Ya. Apakah ja'alul muslimina kal mujrimin? Apa kami akan menjadikan orang-orang berserah diri kepada kami itu seperti orang-orang jahat? Ya. Nah, ini juga tentu motivasi juga buat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat itu juga membuat kita berpikir, apa mungkin yang positif disamakan dengan negatif? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Ini memang bertanya, tapi bertanya tanpa membutuhkan jawaban. Orang berakal sudah tahu jawabannya. Maka pasti yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda. Ya kan? Kemudian ada juga ayat lain, contohnya apa? Contohnya misalnya di surat Al-Mulk. Contohnya apa? Aman hadzal ladzi yarzuquhum min amsakir rizqihi bal lajuu fii 'utuwwin wa nufuur. Afa may yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim? Apakah mereka yang jalannya terjungkil balik lompat jadi bawah itu sama dengan orang yang berjalan ala siratul mustaqim? Beda. Apakah jalan muslimin kalau mujrimin? Enggak mungkin. Ya kan? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara muslimin dengan mujrimin, berarti zalim. Ya kan? Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa Allahu bidhallamil lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-Nya. Bahkan orang kafir pun tidak Allah zalimi. Melainkan wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Tapi jiwa-jiwa mereka lah yang zalim. Jadi yang zalim sebenarnya mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Kita juga bisa mengambil faedah pada ja'al muslimin kal mujrimin. Motivasi untuk kita untuk terus teguh dalam dakwah. Antum ketika kelak nanti dakwah, dan antum semua dai insyaallah, antum akan melihat orang-orang jahat. Antum akan ditentang orang-orang jahat. Dan ketika antum itu dakwah enak, aman, tidak ada gangguan, itu berarti ada sesuatu. Ya. Jadi jangan merasa aman. Ya. Antum misalnya punya kajian dan semacam itu, terus aman semua, enggak ada apa-apa. Itu memang alhamdulillah benar-benar itu berkah, tapi tetap hati-hati. Hati-hati. Ya. Bisa jadi ada sergapan tiba-tiba. Yaitu ada yang membenci antum namun enggak tahu. Jadi kalau misalnya antum dakwah zahir, jihar, ya, jahar gitu kan, dakwah terang-terangan, itu pasti ada yang tidak suka. Karena ridho nas ghayatul adrar, kan? Ridho manusia itu tujuan yang tak akan tercapaikan. Antum ketika berbuat baik kepada siapapun, itu tidak semua orang menerima antum. Kenapa? Karena di antara mereka itu ada yang muslim, ada yang mujrim. Ada yang khair, ada yang syar. Gak mungkin semua orang itu sama. Sehingga akhirnya ketika antum menemukan adanya mujrim, maka antum berpikir, apa aja alul muslimin akan mujrimin? Mereka ini belajar tidak sama dengan orang-orang Islam. Ya, tidak sama. Oleh karena itu kita harus membedakan antara orang dengan orang lain. Gak semuanya sama antara mujrim dengan muslim. Dan ketika kita tahu bedanya muslim dengan mujrim, maka jadilah muslim. Jadi orang-orang yang benar-benar berserah diri, dan janganlah menjadi orang-orang yang jahat, membuat makar, ya, dan menyebarkan fitnah sana sini. Apa jalan muslim ini kamu? Pertanyaan, jadi ini kemudian Allah juga berfirman untuk membantah klaim orang-orang musyrik yang berisi celaan penghinaan terhadap mereka dengan tujuh pertanyaan, perhatikan ini, tujuh pertanyaan, dan kita akan merinci nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah tadi firman Allah, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini saja sebenarnya sudah jelas jawabannya. Huruf hamzah berfungsi untuk istifham inkari. Istifham inkari. Jadi ada istilah istifham inkari, yaitu bertanya tapi sebenarnya untuk mengingkari. Ya. Misalnya antum sekarang nih ngantuk-ngantukan di kajian. Ana tanya kepada antum, antum kenapa ngantuk? Kadang kalimat kenapa ngantuk itu istifham inkari. Ana enggak mau tahu kenapa antum ngantuk, sebabnya apa? Enggak, tapi kenapa ngantuk di kajian? Karena mengingkari ini yang namanya tidur di kajian, Pak. Kemudian antum jawab, tadi malam ana enggak tidur. Sekarang ana bilang, kenapa antum enggak tidur? Ana enggak mau tahu sebab antum mau nonton bola, mau hangout, mau ngapain. Itu anda nggak mau tahu, tapi kenapa anda nggak tidur dari malam kamu sekarang kajian? Itu istifham ingkari, bertanya sekaligus mengingkari. Kenapa anda seperti itu? Atau misalnya seseorang melakukan mayoritas mahasiswa, kemudian ada nilai yang drop, maksudnya turun benar-benar merah. Kemudian anda bertanya kepada anda, itu nggak belajar ya? Iya, anda nggak belajar. Kenapa antum gak belajar? Nah, kenapa antum gak belajar itu istifham ingkari. Itu mengingkari antum itu tidak belajar. Harusnya antum belajar dong. Gitu kan? Nah, di sini afana ja'alul muslimina kal mujrim? Ah, di sini tuh hal apakah di sini bertanya tapi mengingkari. Dan semua pertanyaan ingkari itu pertanyaan yang tidak diinginkan darinya jawaban dari penanya. Atau tidak ingin diinginkan oleh penanya jawaban dari orang yang ditanya. Enggak ada, enggak butuh jawaban saya. Allah tidak membutuhkan jawaban kalian. Apa saja jalan muslimin kamu jadi dokter jawaban lebih jelas jawabannya. Jawaban yang lebih jelas. Yang diingkari adalah di sini berarti coba kalian perhatikan, perhatikan apa saja jalan muslimin kamu jadi sekarang yang diingkari oleh Allah apa di sini? Silakan jawab. Ada yang bisa jawab? Sama apa? Ayo Kristian, apa yang diingkari? Kan kita sudah tahu A di sini istifham ingkari. Sekarang apa yang diingkari oleh Allah melalui statement ini? Ah, mencuri? Siapa yang? Ah, bahwa anggapan orang-orang kafir bahwasanya mereka akan disamakan haknya dengan orang-orang muslim, ya? Itu yang diingkari oleh Allah. Makanya dikatakan oleh Allah, apakah kami akan menyamakan antara orang muslim dan mujrim? Istifham ingkari. Ya. Enggak seperti kalian. Anggapan kalian itu kan kita ingkari, yaitu orang muslim dengan orang mujrim seperti kalian itu sama. Ya. Baik, apa saja orang muslim dan mujrim? Yaitu orang-orang yang berserah, orang-orang Islam yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Islam secara bahasa itu istislam. Artinya berserah diri. Masya Allah, ini sebenarnya dalam maknanya ya. Berserah diri itu seperti udah menyerah benar-benar pada Allah. Namun tentu dalam Islam tidak ada yang namanya berserah diri, full berserah diri, gak ada usaha, gak apa itu maksudnya. Jadi berserah diri itu menyerahkan seluruh perkara. Makanya inna hayati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya dari ibadah, mati, hidup, nafas, semuanya itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana lafalnya? Qul inna solati hayati, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Anda ada cerita ini, saya tidak ada rekam. Ya. Ketika kita kunjungi ya, buat itu nenek ya, nenek meninggalnya. Wafat alhamdulillah alhamdulillah. Kemudian kita kan mengunjungi orang-orang yang para sesepuh di kampung. Yang mereka memang ya dahulunya koneksi dengan ini. Ada seseorang namanya disebut Mbah Idris. Ya, ini akan ceritain pada orangnya sekarang itu lagi dikandangin sekarang. Beneran? Mbah Idris namanya. Habibullah, masya Allah, ini orang. Beliau itu ketika anak kecil kan pernah ke kampung kan. Itu anak sering isengin beliau. Beliau itu masya Allah jalan jauh demi sholat jamaah ke masjid kampung itu, masjid kampung itu kan Mbah Ana dulu yang sebagai Syekhul Islam di situ. Nah, pergi di situ. Jalan jauh berdua itu, jalan pokok-pokok kayak gini. Laki-laki, Mbah Idris, jalan pakai sarung, pakai baju, dulu berbuahnya baju ini maksudnya. Udah pakai kaos, pakai hem lagi, pakai hem lagi, pakai jas, jas jadul yang udah jadul ya. Itu dulu sering anak isengin. Sering anak isengin antara kicap di sendalnya setiap selesai sholat. Sehingga beliau ketika keluar dari masjid mau pulang itu melihat kicap, selalu melihat kicap di sendalnya. Kemudian ketika sudah besar gini anak minta maaf kepada sang beliau. Dan dua, alhamdulillah masih hidup. Jadi anak bisa minta maaf pakai bahasa Indonesia. Tapi beliau menjawabnya pakai bahasa Romo Inggil. Ya jadi gak ngerti anak. Ya udah. Itu sama bapak dan paman-paman datang. Umurnya itu udah lebih dari 100 tahun. Tinggalnya di desa itu. Dan kemudian tidur, sholat, ngapa-ngapain itu di kamarnya sekarang yang merupakan yang kandang, di kandang ya sebenarnya. Seperti kandang. Jadi sama anaknya ya. Beliau, nah kita jalan menuju ke rumah beliau. Itu kalau anak pribadi tujuannya pengen minta maaf atas kesalahan masa lalu ya. Kemudian kita bareng-bareng berangkat. Ketika membuka pintu, beliau tuh nggak tahu siapapun yang datang. Langsung beliau berteriak, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Pakai bahasa cowok, bahasa Inggris. Kamu bisa terjemahan sholatmu berapa-berapa pakai terjemahan ada contoh Arab ya sholat artinya maksudnya apa pakai bahasa Jawa itu langsung mungkin itu kemudian menyebutkan dalil-dalil itu karena apa beliau itu kalbu itu lekat muta'alliqun bil masjid juga sebenarnya beliau tapi karena dia udah gak sempat lagi dia sholat gak bisa yo maksudnya sholat berjemaah jualan jauh itu susah orang kencing aja udah di tempatnya ya kan? Itu susah. Tapi belum masih pengen. Masih langsung ketika datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ketahuilah. Langsung ceramah. Padahal beliau bukan berceramah, bukan berceramah beliau. Tapi itu yang beliau pegang itu kalimat ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beliau tahu kan, nenek-nenek kami meninggal. Dan beliau berkata, ya, pakai bahasa itu diterjemahkan oleh keluarga kita. Dan translate-nya. Bahwa saya ini sekarang tinggal nunggu mati aja. Tidak tahu kapan Allah ini mematikan saya. Saya pengen nunggu mati aja. Saya pengen sholat. Sholat sholat itu dan itu nyata itu sekitar 2 minggu lalu. Kan? Ketika saya izin nggak ikut dari sini. 2 minggu lalu. Ya. Jadi itulah beliau. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya itu sholatnya berjamaah terus, baca Al-Quran terus. Walaupun beliau nggak ngerti banyak sebenarnya, cuma karena ketika beliau diajari oleh kiainya sholat ngaji terus selama 100 tahun itu terus beliau nggak pernah meninggalkan sholat. Bahkan kalau misal beliau sempat pun jalan sampai Yesus sekalipun mau beliau jalan menyeberang perjalanan itu ibunya seperti itu. Setelah itu tersentak kan kita, masya Allah, subhanallah. Ada orang seperti ini 100 tahun lebih masih benar-benar berazam saya tetap pengen sholat. Seandainya bisa sampai ceramah itu, ilmunya keluar semua. Ternyata dulunya memang beliau itu terus sholat dan karena beliau itu koneksinya dengan para kiai. Nah itu di zaman awal-awal kemerdekaan itu PKI itu musuh bagi para kiai Jawa, tanah Jawa khususnya. Diburu kiai itu, kayak kakek-kakek kita itu dulu diburu oleh mereka. Ya kan? Beliau termasuk orang yang dulu disiksa oleh kiai. Dan sekarang masih hidup menyimpan luka-lukanya pada musuh-musuh Islam. Ya. Biasanya orang-orang zaman dahulu tahu tentang hal ini. Yang sekarang kita tuh kadang justru berdekatan sama mereka-mereka ini, melihat-lihat dengan mereka. keenakan padahal kita dijebak sebenarnya. Ya. Jadi di zaman dahulu mereka orang-orang seperti beliau ini kuat. Makanya oleh karena itu beliau belum silah tabi'in dan tabi'in dan sahabat. Bagaimana mereka mencari satu hadis saja sampai muntah darah atau berak darah atau sampai pingsan-pingsan hampir mati. Itu betapa jerih payahnya mereka demi ilmu, demi amalan juga. Maka harusnya kita yang sudah dimudahkan itu harusnya lebih giat lagi. Ya, harus mengkorsi benar-benar. Benar-benar mengkorsi. Kita sudah dienakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan zaman masa lalu. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala itu mengisahkan, saya sudah terlalu banyak baca buku. Kalau misalnya antum bilang 60 ribu jilid sudah saya baca, itu bisa lebih dari itu saya baca. Ibnu Jauzi rahimahullah. Yang kemudian legenda rahimahullah ta'ala. Dan itu baru Ibnu Jauzi, belum lain-lainnya. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita itu untuk benar-benar kita melihat sirahnya salah. Sirahnya salah. Karena keajaiban-keajaiban mereka itu, Masya Allah, yang tidak pernah akan dan tidak akan pernah terdapat di zaman sekarang. Namun tetap keajaiban itu sebagai ibrah bagi kita. Dan mungkin rekan-rekan juga ada yang mendengarkan kajian Sahih Bukhari tentang pembicara kita tentang Ibnu Shihab Az-Zuhri, juga tentang Imam Malik. Imam Malik yang membawanya tinggi besar, kemudian berguru kepada Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ya. Itu Ibnu Shihab ketat dalam majelis, tidak ada yang boleh mencatat itu. Bukan tidak ada yang boleh meminta ulang kan majelis hadis. Ibnu Shihab menuturkan hadis dengan sanadnya, Imam Malik mencatat beserta murid-muridnya. Lah Imam Malik pernah kena getahnya. Ya, kemudian ketika sudah selesai majelisnya, Syekh tolong Syekh ulangin. Apa? Kamu minta ulang? Murid macam apa kamu ini? Kenapa enggak konsentrasi tadi? Dimarahin Imam Malik. Imam Malik dimarahin, apalagi kita. Kemudian suatu ketika dalam sehari, Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Abdullah bin Muslim, Muhammad bin Muslim ini, beliau meriwayatkan 100 hadis dalam satu hari, satu hari. Di antara di majelisnya ada Imam Malik. Ya, Imam Malik waktu itu masih belia, masih belum tengah masa kemudian belum. Nah, Imam itu 100 hadis dan itu mendikte dengan hafalan. Dan ketika itu tidak ada satupun makhluk atau manusia atau murid yang boleh mencatat dengan pena. Tidak boleh. Ada yang mencatat ditegur, dimarahin sama beliau. Jangan mencatat, dengerin saya. Digelontorkanlah 100 hadis. Kemudian setelah selesai majelis, Imam Malik datang ke beliau. Syekh, itu tadi banyak banget sih 100 hadis dengan sanadnya kan? Karena pada zaman itu pasti dengan sanad, orang ngomong dengan sanad, gak ada sanad pun kan? Gak bisa percaya. 100 hadis sih. Antum apa berapa? Kalau zaman sekarang, ele apa berapa lo? Kamu apa berapa? Baru 40. Kamu murid macam apa kamu? Kok gak apa 100? Masya Allah, langsung apa 100 hadis, 100 hadis, siapa murid kayak gitu kan? Kalau sekarang Masya Allah, ya, gak usah dibandingin ya. Antara as-sama wa sumur bolong kan? Susah kalau sekarang. Oke, zaman salaf dengan zaman sekarang beda. Zaman sekarang tuh mujrim itu jauh lebih banyak. Zaman salaf hijrah mah ada, kejahatan ada, cuma cepat terdeteksi dan juga kejahatan tersebut enggak separah sekarang. Oleh karena itu hendaklah kita benar-benar mengikuti sirah mereka, ya kan? Kalau enggak kayak gitu kita enggak balance kita. Mau kita sih mau ikut siapa? Kita lebih suka dengan buku biografi presiden, orang terkenal. Itu siapa? Motivator terkenal. Siapa mereka? Mereka yang hidup di zaman penuh fitnah, tetap. Tapi sirah para salaf dan juga ulama-ulama sebelum kita. Atau kalaupun yang sekarang tetap kita melihat sirah yang ulama dan wujud dan juga kerendahan mereka. Itu yang membuat kita tuh teguh sebenarnya. Insya Allah itu membuat kita teguh. Karena jiwa itu lebih sendiri, jiwa itu sangat suka dengan yang namanya khobar. Jiwa itu suka dengan yang khobar. Makanya di antara kita tuh banyak, mayoritas kita itu suka dengan yang namanya peristiwa-peristiwa sekarang yang terjadi. Apa yang terjadi sekarang, Iman? Ada komedian meninggal, dibunuh orang itu mana-mana, ya khobar. Jadi jiwa itu suka dengan hal yang baru, karena khobar itu sinonim dari hadis. Ingat, suka dengan hal yang baru. Apa yang baru? Apa yang baru? Apa yang baru? Update. Nah, tapi bedanya sekarang itu kita kebanyakan info sehingga nggak fokus. Dan kemudian setelah kita membahas itu, nggak ada bekas. Itu menunjukkan ketidakberkahan pembicaraan kita. Beda kalau misalnya kita fokus. Ganti khobar yang sekarang dengan khobar salam. Atau khobar ulama. Khobar sekarang tetap kita update, tetapi minimalisir aja. Berapa persen aja? Itu insya Allah sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Jadi enggak terwaswaskan pikiran itu. Ingat, thalibul ilmi itu kalau lebih termotivasikan dengan khobar-khobar terupdate dari newspaper, itu di rumah thalibul ilmi. Bukan. Ya dulu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan salafi di negeri ini sangat antipati dengan koran dan semacamnya. Karena ustaz mereka melarang, jangan baca koran. Sekarang benar, terus nggak baca koran kita, tapi baca situs yang lebih buruk dari koran. Terus dibaca, bahkan lebih liberal, bahkan lebih bebas. Koran itu kita klik-klik, kita gini-giniin, nggak bakal berubah ya. Nah kalau situs kita gini-gini, kita pencet dikit, sudah kemana nggak tahu. Belum lagi iklannya, belum perempuan, belum. Makanya sekarang justru lebih susah ya. Kalau misalnya kita nggak fokus, nggak terlatih, susah. Kita lanjutkan. Kalimat berikutnya atau ayat berikutnya. Malakum kaifa tahkumun. Pertanyaan kedua, malakum. Maksudnya atau adakah kamu berbuat demikian? Maksudnya adalah kalian telah menerimanya sehingga kalian berani mengklaim seperti ini. Baik, sekarang kita pahami makna malakum. Malakum itu artinya apa? Apakah lakum milik kalian? Maksudnya apa yang kalian miliki sehingga kalian kok bisa mengklaim seperti itu? Paham? Kalian ini kan mengklaim bahwasanya kalian ini bakal disamakan di akhirat kelak dengan orang-orang beriman, sama aja. Terus kalian punya apa? Kok kalian bisa mengklaim seenak itu? Itu maksudnya. Malakum maksudnya itu. Jadi kalian telah menerima apa sehingga kalian benar berani mengklaim seperti ini? Apa yang kalian punya dari modal kalau ke akhirat? Apa yang kalian punya? Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, kaifa tahkumun? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Maksudnya bagaimanakah cara kalian mengambil keputusan ini? Apakah kalian memiliki argumen dan bukti-bukti terhadap keputusan ini? Coba lihat. Ma lakum, ma di sini kalau English-nya seperti what, itu berarti asking about things, ya? Bertanya tentang hal. Tapi beda dengan kaifa. Asking about way, bertanya tentang cara. Apa yang kamu punya sehingga kalian, apa yang kalian punya sehingga kalian kok bisa-bisanya mengklaim kalian itu sama dengan mereka? Kemudian yang kedua, bagaimana kalian itu bisa sampai kepada konklusi bahwasanya kalian sama dengan mereka? Apa modal argumentasi antum? Yang pertama itu apa bekal amalan atau hal yang antum punya? Yang kedua, apa sih bagaimana argumentasi kalian sehingga kalian itu merasa sama dengan orang-orang muslimin itu? Malakum kaifa tahkumun. Jadi malakum kaifa tahkumun itu dua kalimat sebenarnya, tapi dalam satu ayat. Malakum kaifa tahkumun. Ya, kalau kita nggak belajar ini, kita nggak tahu maknanya maksudnya. Malakum kaifa tahkumun apa itu? Ya, kalau misalnya orang-orang penyihir bisa dijadiin sebagai modal sihir kayak ini. Malakum kaifa tahkumun. Kemudian dibilang ke pasiennya, kamu baca 1000 kali. Malakum kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Jadilah mantra. Itu bisa sebenarnya. Tapi mantra untuk syaitan ya. Kemudian Yang keempat pertanyaannya, am lakum kitabun fihi tadrusun, ya. Atau adakah bagi kalian, lakum lagi lakum, lakum milik kalian, ataukah kalian memiliki kitabun, sebuah kitab, fihi tadrusun, yang di dalamnya kalian belajar, kalian baca. So di sini lihat surat Al-Qalam ini surat turun di Mekah, dan juga surat Al-Qalam ini memberikan kita motivasi juga untuk membaca dan menulis. Dimulai dari nun wal qalami, kemudian di sini ada amrakum kitabun kitab. Ini menunjukkan bahwasanya tradisi dari zaman dahulu, kepintaran dan kemahiran dan ilmu itu ditransfer melalui kitab dari zaman dahulu, dari zaman sebelum Nabi Muhammad. Makanya ada yang namanya kitabullah, ya. Dan kitabullah itu ada sejak Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Itu menunjukkan kitab itu memiliki peran vital dalam mentransfer ilmu. Oleh karena itu seseorang thalib, thalibul ilmi asy-syar'i itu enggak boleh lepas dari mana yang namanya kitab. Minimal dia selalu membawa di handphone-nya itu kitab, apa gitu, PDF dan semacamnya. Sebagai ketika dia membutuhkan sesuatu, itu didapat. Nah sekarang dipermudah oleh Allah sebenarnya melalui internet, masya Allah, mudah sekali. Atau kalau misalnya kesulitan dengan kitab, maksudnya nggak bawa kitab atau nggak bawa, nggak punya kitab yang dibutuhkan di HP, atau bisa cari di internet. Sekarang ada sinyalnya kan, cari di Google. Sekarang memang orang mengatakan kalau kita berguru pada Google itu lebih cepat sesatnya. Itu ada benarnya, namun juga nggak mutlak, enggak. Kita justru layak memanfaatkannya, ya. Antum misalnya kalau nggak mau sesat, antum data situs-situs yang insya Allah selamat. Dan kemudian ketika antum mencari kata kuncinya, tuturkan juga, tulis juga data penulis situsnya. Misal antum hukum atau tata cara memandikan jenazah, antum tulis Muslim Orient misalnya, atau rumahisya.com misalnya, atau Almanhaj Orient misalnya, ya. Atau tentang muamalah, sistem mudharabah misalnya, KPMI. Nanti akan tertutur insya Allah. Misal aja, karena gak tahu apakah ini ada. Misal aja. Tapi kan itu bisa, mudah itu insya Allah. Situs-situs yang mudah-mudahan memberkati gitu, selamat, ya. Tetapi tetap ya, jangan menjadikan itu sebagai narasumber satu-satunya. Tetap kita harus memiliki koleksi kitab-kitab yang berbicara tentang apa yang kita senangi dan padanya. Misalnya aku senang tafsir, tapi yang sebagaimana sebelumnya sering Anda ingatkan, tafsir bukan untuk disenangi saja, melainkan semua dari kaum muslimin tiap individu itu minimal punya satu kitab tafsir berjilid-jilid yang lengkap. Ketika dia nanti dia ingin tadabbur, dia ada marji'nya, ya, marji'nya dia ada, jadi enggak perlu kemana-mana. Ya. Minimal tafsir As-Sa'di lah, minimal itu sendiri-sendiri sebenarnya tak cukup. Nah, juga misalnya antum di bidang perdagangan, maka belilah kitab-kitab yang berkaitan dengan itu, muamalah. Antum misalnya lebih suka di tentang kriminologi, antum beli fikih jinayat, fadlul dan semacamnya, beli kitab-kitab. Walaupun masih sedikit sekali di Indonesia terjemahannya. Namun kalau antum bisa bahasa Arab, antum beli kitab atau tidak, antum seolah punya 1.000, 5.000 kitab, 1.000 kitab. Kenapa? Udah terbuka Mafatihul Ulum. Makanya kalau sekarang sampai tua nggak bisa bahasa Arab, namain anaknya Mafatihul Ulum, ya, supaya bisa bahasa Arab. Karena Arabia itu kuncinya ilmu, insyaallah. Dan temunya bahasa Arab, bisa bahasa Arab, paham, bisa bacanya, walaupun nggak tahu bisa ngobrolnya, itu udah ilmu itu terbentang luas. Ya. Mau ngapain aja, atau bisa insyaallah. Atau tentang bab apa aja itu ada insyaallah. Jadi belajar terus. Walaupun kita pun kita terusun, belajar. Ya. Apakah kalian sudah belajar pada seluruh kitab? Mana kitabnya? Maksudnya apakah kalian memiliki kitab yang diterima seorang rasul yang berasal dari Allah yang bisa kalian baca dan di dalamnya tercantum keputusan ini sehingga kalian berani memutuskan hal tersebut untuk diri kalian sendiri bahwa kalian akan menerima karunia yang lebih baik daripada karunia yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Tapi apakah orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu ada kitab? Ya punya. Punya suhuf enggak? Punya mereka. Mereka hanyalah hasil dari budaya taklid. Itu bahayanya taklid buta. Bahayanya taklid buta. Enggak peduli mau syirik atau enggak. Dan bahkan mereka menjawab dengan argumentasi nalar mereka. Kita hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan tempat-tempat ini. Ya kan? Seperti di surat Az-Zumar. Ya. Jadi mereka hasil dari budaya taklid. Ya. Padahal dahulu nenek moyang mereka adalah muslimun mukminun. Yang kemudian datanglah seorang yang dia memang akhlaknya mulia, diterima oleh banyak orang, namun tidak berilmu, namanya Amr bin Lu'ay. Kalau gak salah, itu datang ke Syam dan bisa ternyata banyak berhala kesyirikan. Dan dia beristihsan dengan itu, yaitu menganggap itu baik. Ini bagus sih, metode bagus dalam menyembah Allah ini. Kenapa? Karena nalarnya bilang ini, di situ, orang situ, di Syam itu banyak berhala dan mereka fine-fine aja tuh hidup. Kemudian yang kedua, tanah Syam itu tanah yang para nabi. Seandainya ini buruk, pasti Allah akan menghindarinya. Ini tanah yang nabi, tanah hebat, bukan? Tanah-tanah Quds dan sebagainya. Akhirnya dibawalah satu berhala ke Mekah. Nah, mulai di situlah. Itu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Jauh-jauh sebelumnya. Akhirnya udah satu itu, nah, langsung habis itu berjejer. Udah semuanya banyak banget habis itu kan. Mulai lestarilah di tanah itu. Padahal itu tanah yang Allah pilih. Tetap terjadi kesyirikan ketika sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian dalam suatu hari juga kan beliau pernah bermimpi melihat orang ini yang terbawa. Itu apa? Dia berakal tapi dia berilmu. Itu jadi kayak gitu. Menjadi pionir kesyirikan. Nah, tadi pada muslim bagus juga. Atau bisa melihat kisah ini di Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, itu terjemahnya banyak sekali itu cariannya. Banyak sekali. Itu. Budaya seperti itu. Turun-temurun. Ya. Kemudian Rasulullah pun menentang semua itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalakum fihi lama takhayyarun." Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untuk. Apakah di dalam kitab tersebut kalian boleh memilih apa yang kalian sukai? Jawabannya tidak. Itu ya. Itu pertanyaan keberapa ya? Keempat berarti. Kelima? Ya. Sedangkan yang kelima adalah ataukah? Ya. Soalnya yang kelima? Enggak. Itu masih keempat. Benar enggak? Amlakum kita memilih satu suhu itu keempat bukan? Hah? Iya keempat. Terus yang kelima berarti apa? Nah, ya, jadi yang ayat yang ke-38 itu bukan pertanyaan. Justru penegasan, ya kan? Bukan penegasan juga, ya. Dia sambungan dari kalimat amlakum kitabun fi itadrusun innalakum fi ilma takhayyarun. Ya, itu soal satu kalimat ya. Kalau antum perhatikan baik-baik. Selanjutnya sekarang ayat ke-39. Amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Atau apakah kamu kalian memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Innalakum lama tahkumun, sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekedarmu itu, ngomong sekedarmu itu. Apakah kamu sudah ada perjanjian dengan kami yaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya sehingga kamu bisa ngomong semaumu? Ya. Apakah kalian memperoleh janji-janji kami yang kami kuatkan dengan sumpah kami yang akan berlaku sampai hari kiamat? Mendukung klaim yang kalian putuskan bagi diri kalian sendiri bahwa kalian akan menerima pahala yang lebih utama daripada pahala yang akan diterima oleh orang-orang beriman. Apakah sudah ada perjanjian antara Allah dengan kalian? Gitu kan? Sebelumnya tidak ada. Bahkan justru Allah membenci perbuatan kalian yang berupa kesyirikan. Ini pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6, salhum ayyuhum bidzalika zahir. Tanyakanlah kepada mereka. Apa pertanyaannya? Gimana pertanyaannya, Pak? ayyuhum bidzalika sa'id. Itu pertanyaannya. Bila jadi sal itu berkata, tanyakan sal. Sal bani Israil, sal itu fi'il apa? Dari kata is'al. Tapi i-nya dihapus jadi sal. Sin. Is'al i dihapus, a-nya dihapus jadi sal. Sinnya yang tadi yang kasroh dijadikan fathah. Sal. Tanyakanlah mereka. Mereka. Apa pertanyaannya? Ayyuhum bidzalika za'im? Itu pertanyaan ke-6. Pertanyaan adalah siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan ini? Za'im itu adalah penanggung jawab. Zu'ama itu ya za'im penanggung jawab dan pengusaha. Baik, maksudnya wahai Rasul kami, tanyakan kepada mereka tentang orang yang akan bertanggung jawab terhadap klaim mereka ini, yang mereka putuskan untuk diri mereka sendiri bahwa mereka akan menerima pahala atau balasan yang lebih baik daripada balasan yang akan diberikan kepada orang-orang itu. Siapa yang bertanggung jawab? Coba. Ini kayak misalnya kalau antum mengklaim bahwasanya Mas Arif ini telah berbuat begini-begini begitu. Baik, coba sekarang saya tanya kepada antum, mana bayinannya, buktinya mana? Terus bagaimana antum bisa menyimpulkan seperti itu? Terus apa penguat antum? Dan terus siapa yang bertanggung jawab di antara antum kalau misalnya dia terbukti tidak seperti yang antum gambarkan? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi ayat ini untuk memperoleh mereka. Coba siapa yang berani? Ada nggak yang berani? Ada yang berani? Bagi Irfan, tidak ada yang berani. Nah, pertanyaan ketujuh langsung. Firman Allah, am lahum syuraka? Apa mereka punya sekutu-sekutu? Apa maksudnya sekutu-sekutu apa nih? Ah, jamak dari syarik, syarik. Wahdahu la syarika lah. Itu sekutu. Yang seimbang dengan mereka, maksudnya yang membantu mereka. Siapa? Apakah ada? Am lahum syuraka? Kalau mereka punya sekutu-sekutu yang menyetujui klaim mereka dan mentahkik klaim mereka dan melegalisir klaim mereka, bahwa sekutu-sekutu mereka itulah yang akan bertanggung jawab terhadap perkataan mereka ini. Ayo kalian sekarang gak bisa menunjukkan za'im di antara kalian, penanggung jawab ada. Oke, kalian punya gak teman-teman kalian itu yang setuju sama kalian dan mereka siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan kalian atau perkataan kalian? Punya gak? Kan mereka terdiam. Kemudian ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyatu bi syurakaihim in kaanu shadiqin. Maka datangin. Ayo datangin sekutu-sekutu mereka. Jadi tantangan Allah kepada mereka, datangin ayo sekutu-sekutu kalian kalau misalnya kalian itu benar-benar jujur. Kalau memang benar, ayo tunjukkan. Ini tarbiyah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memegang kebenaran itu harus berani. Harus berani, kalau merasa memang diri yang benar dan dia punya hujjah, itu harus berani. Berani kata benar. Ya. Salah karena takut misalnya. Atau takut karena salah. Dua-duanya benar. Orang berani harus berani karena benar. Nah, orang bisa salah karena apa? Karena takut-takutan. Orang salah karena takut, makanya dia salah. Ya kan? Kadang kalau misalnya ada orang itu bersalah, ini orang benar, tapi yang berani dia, ini yang salah, yang kalah dia, yang mati orang kalah. Ya kan? Karena gitu, walaupun memang benar, yang benarnya adalah berani karena benar, takut karena salah. Iya, artinya gitu, tapi benar, salah karena takut. Banyak orang jadi salah karena dia takut-takutan. Jadi harus berani. Nah ini tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hujah, punya kekuatan, itu jangan melempem di hadapan orang-orang yang salah. Kalau melempem, ya otomatis dia ya nanti yang merasa benar, gitu kan? Makanya ketika kita menghadapi syaitan dari kalangan jin itu, jangan melempem. Maksudnya dalam artian jangan merasa diri kita nggak punya hujah, kita yang benar, ya, syaitan yang salah. Maksudnya kalau kita punya ayat dan punya dalil, ya, jangan melempem. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. يَوْمَ, pada hari itu, يُكْشَفُ, disingkapkan, kasyuf, kasyuf itu artinya apa? Kasyuf itu istilah sufi itu ada, tapi kasyuf itu penampakan, kasyuf itu penampakan gaib gitu. Ya. Makanya kalau misalnya laki-laki ganteng di Sunda itu dinamakan makan kasep. Ya, kasep kan? Dia penampakan gitu kan? Kasep. Dari kata kasyuf. Gak tahu itu benar apa enggak, tapi kok menurut anda seperti itu, menurut anda? Benar gak? Gak tahu, orang Sunda di sini mungkin. Kasyuf, kasyuf. Yauma yukshafu, yaitu yang menyingkap, diperlihatkan pada hari betis, pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka yudauna, mereka dalam keadaan yudauna ila sujud, mereka diingatkan untuk apa? Untuk sujud. Yudauna ila sujud, apa disialnya? Diseru, dipanggil, diperintahkan untuk bersujud, fala yastati'un, mereka enggak mampu. Di sini maksudnya ingatkanlah mereka wahai Rasul kami, dan jelaskanlah kejadian yang akan terjadi di hari kiamat kelak, agar mereka merasa malu memegang teguh klaim batil mereka. Ingatkan mereka terhadap suatu hari nanti yang penuh kesusahan. Nah, di sini para ulama sebenarnya mereka berbeda pendapat tentang mengenai penafsiran saqur di sini. Saqur itu arti betis. Namun sebagian ulama, terutama ahli kalam atau terutama Asy'ariyah, mereka mengatakan, oh, di sini maksudnya bukan betis Allah, tetapi maksudnya adalah apa? Kesulitan atau ta'bir atau ungkapan mengenai dahsyat kesulitan ketika ini. Ingatkanlah mereka terhadap suatu hari yang penuh kesusahan. Nah, kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara sehingga tersingkaplah betisnya. Betis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis pun, dalam hadis juga ada seperti di footnote tadi. Di footnote ini 670. Jadi kita menisbatkan sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang terkait betis Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sama dengan makhluk, ya, tidak bisa dibayangkan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya sehingga seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan sujud. Ini sesuai dengan konteks ayat, ya. Kemudian yang belum sujud itu orang-orang kafir. Adalah orang-orang yang sujud di dunia karena riya dan sum'ah diri. Ini bahaya. Ini mereka satu golongan sebenarnya orang-orang kafir. Nah, karena sujudnya mereka, sholatnya mereka bukan lillahi rabbil alamin. Riya dan sum'ah. Maka ketika mereka ingin bersujud, punggung mereka menjadi keras, tidak bisa sujud. Kalau bukan karena hadis sore ini, kata Syekh Abu Bakar, tentu kami akan katakan bahwa ayat ini merupakan perumpamaan dari kegerian-kegerian yang ada di hari kiamat. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ayatnya, yauma yukshafu an saqin, itu mutlak nakirah. Ini maksudnya betis apa nih? Agak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan yang lebih tepat ketika kita melihat adanya hadis sahih ini yang persis sesuai dengan konteks ayat, maka berarti dia menafsirkan ayat ini. Sama di sini berarti sama-nya Allah. Itu yang lebih sahih dibandingkan dengan takwilan bahwasanya ini takbir tentang kesulitan yang sangat besar ketika itu. Amat. Jadi ini ayat juga termasuk ayat atau poin yang diperselisihkan oleh banyak dari para ulama tentang akidah, ya, asma sifat. Sifat Allah dzatiyah, tentang penetapan sam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau enggak ada hadisnya, enggak usah lagi kita takwilkan. Ya. Akan tetapi karena hadisnya hadis sahih, maka ini menunjukkan akan kegerian-kegerian di hari kiamat dan mempertegas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian orang-orang mukmin dan mukminah pun bersujud. Adapun orang-orang munafik, apa sekarang pertanyaan? Apakah orang yang berbuat riya atau sum'ah itu langsung dicap sebagai munafik? Gimana? Bisa nggak? Munafik amali? Gimana? Iya nggak? Kalau misalnya semua kita bisa munafik, tapi kita bilang sebelum mencap yang penting kita tahu riya, sum'ah itu karakter kental orang munafik. Tetapi tidak semua orang yang ketika terjadi penyakit ini langsung disebut munafik kan? Kadang kan orang terpleset juga. Jadi nggak langsung dimutlakkan orang misalnya. Ya kita nggak bagaimana kita tahu dia berbuat riya gitu kan? Tapi kadang-kadang ada indikasi bahasa tubuh kadang menunjukkan dia tuh riya dan sum'ah kan ada. Orang berbuat riya, misalnya kita tahu jelas dia berbuat riya. Itu tidak serta-merta kita langsung bilang munafik disebabkan insya Allah sisanya dia nggak lihat. Tapi mungkin ketika konteks ketika itu aja yang memang mendukung dia untuk riya, ya untuk dipuji. Jadi nggak serta-merta langsung disebut sebagai munafik itu saja. Tapi tetap riya itu karakter klasiknya orang munafik. Ya, sebagaimana di surat An-Nisa ya, di surat An-Nisa itu ada karakter orang munafik. Mereka yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka berusaha menipu Allah dan Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala. Dan ketika mereka bangkit ke salat, mereka bangkit dengan malas-malasan. Ini bangkit enggak salat, enggak salat ini. Salat. Tapi ini karakter orang munafik yaitu salat dengan malas-malasan. Berarti ini teguran juga kalau misalnya kita kurang suka dengan salat berarti ada sesuatu yang kurang. Ya. Yurawunan nas. Mereka berbuat riya kepada manusia itu karakternya kental dengan orang munafik. Ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya, itu ciri-ciri. Adapun orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, ketika mereka mencoba untuk bersujud, tidak bisa. Tidak kuasa, tidak mampu. Kenapa? Karena tulang punggung mereka telah menyatu. Inilah adab mereka akibat sifat nifaq mereka sewaktu ini. Jadi hati-hati kita kalau misalnya memelihara sikap riya, sum'ah dan sifat-sifat kemunafikan, itu kelak di akhirat itu ada adabnya. Sesungguhnya sewaktu di dunia mereka telah disuruh untuk bersujud yang merupakan pujian bagi mereka. Tujuannya agar Allah mengetahui siapakah yang bersujud dengan keimanan dan mengharap pahalanya, dan siapakah yang bersujud hanya karena kemunafikan dan riya. Maka mereka pun tidak sanggup bersujud di akhirat nanti, karena punggung mereka menjadi satu tulang. Baik, khashi'atan absharuhum. Absar pandangan-pandangan mereka. Khashi'ah itu tunduk, khusyuk tunduk pada saat itu nanti. Tarhaquhum dhillah. Tarhaquhum dhillah. Yaitu adzillah. Dhillah itu artinya apa? Nampaknya kita bahas di awal. Ja'alakum al-ardu dhalula. Apa arti dhillah? Dhalul. Tunduk. Tunduk. Ini tunduk gitu. Ya. Hina. Di sini diterjemahkan hina. Tarhaquhum artinya meliputi dan dikuasai oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Dan kanu mereka dahulu, kanu menunjukkan lampau. Mereka dahulu di dunia yud'auna ila sujud. Diseru, didakwahkan, diajak menuju as-sujud. As-sujud di sini maksudnya sujud salat, bisa artinya sujud salat. Ya bisa kalau mau salat diseru untuk salat. wahum salimun, wahum salimun, dan mereka dalam keadaan apa? Sehat. Pendengar, hayya al-salah, hayya al-falah, bodohlah. Ini yang nanti jadi orang-orang yang sebenarnya malas-malasan sholat itu munafik. Ya, munafik itu amal ini mah. Tapi tetap nanti hukumnya seperti ini. Tetap walaupun ketika azan dia tetap mampu-mampu nanti ini ya dia ada. Lagi-lagi ke perempuannya. Makin baiknya perempuan itu walaupun memang dilonggarkan sholat lebih baik. Wa buyutuhunna dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Suatu rumah lebih baik. Cuma tetap lebih baik di antara hadis dalam Bukhari di antara amal terbaik as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Kadang-kadang ibu-ibu itu terlalu repot, maksudnya repot bicara kadang-kadang. Nah, kemudian sampai menjelang jam 5 ya, belum salat asar. Ini enggak boleh seperti ini, mentang-mentang enggak diwajibkan salat berjamaah bagi yang menganggapnya wajib. Jadi tetap lebih baik wanita itu di wahum salimun dalam keadaan selamat, sehat. Ketika dunia, padahal ketika itu mereka dalam keadaan sehat walafiat. Tubuh mereka tidak cacat sedikit pun, akan tetapi mereka tidak tetap tidak mau sujud karena sempurna iman. Dan kalaupun mereka sujud, mereka ria dan semua akan sujud. Ya, alhamdulillah. Baik, itu pelajaran dari tafsir Al-Isan surat Al-Qalam ayat 34 sampai 33. Insyaallah 5 menit lagi insyaallah kita akan mulai membahas surat Al-Qari. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka.